Mitra Bisnis, sebuah hasil survei yang dilakukan lembaga internasional menunjukkan siswa Indonesia sangat lemah dalam bidang matematika dan IPA. Dari 65 negara yang disurvei, untuk bidang matematika Indonesia berada di peringkat 61. Sementara untuk IPA, Indonesia berada di peringkat 60. Peringkat ini jauh di bawah Singapura yang menempati posisi kedua untuk matematika dan posisi keempat untuk IPA. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan Ketua Umum Ikatan Sarjana Ilmu Pendidikan Indonesia, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda? Anak-anak kita itu kurang fasilitas untuk sains, sama sekali tidak ada fasilitas kan. Jadi proses pembelajarannya itu masih tradisional menghafal, bukan memecahkan masalah gitu ya. Sedangkan di negara lain itu saya kira laboratorium ada alat untuk matematika semua lengkap. Dan gurunya pun mereka kan memang sudah lebih baik tingkat pendidikannya dan jaminan sosialnya. Bukankah ada IKIP, Pak? Bukan. Guru SD kita itu 60% atau kurang lebih belum berpendidikan S1, belum lulusan IKIP. Guru SMP kita juga masih banyak yang belum lulusan IKIP. Dulunya kan Anda tahu sejarahnya itu guru SD dulu kan lulusan SPG. Mereka itu kan kemudian ambil D1, gitu, kemudian ambil D2. Dulu kan syarat jadi guru sampai 80% kan untuk SD D2. Baru sekarang mereka sedang berlomba untuk dapat S1. Dan itu pun berlomba tidak ikut jalur yang kuliah seperti di UNJ, tidak. Jadi yang agak lain gitu ya. Tapi IKIP kan sudah ada cukup lama. Guru kita itu jumlahnya semua ada hampir 3 juta. Lulusan IKIP belum sampai sekian. Dan tidak semua lulusan IKIP dulu jadi guru. Kan kesempatan jadi guru juga agak langka karena rekrutmennya tidak banyak. Jadi cari pekerjaan lain. Jatahnya kan kalau misalnya jumlahnya guru masih banyak kan tidak bisa guru yang ada yang belum S1 diganti kan tidak bisa kan. Selain masalah ketersediaan guru, apa faktor lainnya? Kalau di negara lain, apalagi di Amerika Serikat, di Jepang, anak SD itu kan dapat makan siang juga. Hubungannya apa, Pak? Gizi itu sangat berpengaruh. Gizi itu pada 6 tahun pertama hidup itu akan mempengaruhi perkembangan intelektual. Dan ini kurang diperhatikan. Anda tahu bahwa di Inggris, sejak Margaret Thatcher, susu bagi anak sampai umur 7 tahun itu gratis. Supaya anak-anak usia itu jangan sampai tidak minum susu secara teratur. Demikian Sudiarto, saya Kiki Wijaya.